Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, masih melanjutkan ayat wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum, dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Ahlul kitab ma'ruf adalah Yahud dan Nasara, sehingga dengan ini ulama ijma' sepakat bahwasanya Majusi tidak termasuk di dalam ayat, maka sesembelihan mereka tidak boleh dimakan. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab juga tidak termasuk di dalamnya Majus, sehingga wanita Majusi juga tidak boleh dinikahi seorang muslim. Demikian karena mereka bukan dari ahlul kitab. Ketika Allah sebutkan wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum, ini pula para mufassirin sebutkan bolehnya makan, minum, begitu pula memasak menggunakan bejana milik kufar. Bejana milik kufar, selama itu bukan emas atau perak atau kulit babi. Bukan emas, bukan perak, bukan pula kulit babi. Boleh dipakai setelah dicuci, dibersihkan. Dikarenakan mereka tidaklah menjaga yang najis, bahkan yang bangkai pun mereka makan. Oleh karenanya, jika itu mereka masak dengan kuali atau bejana mereka, menjadi kotor karenanya, bahkan najis ada padanya. Makanya al-wara' menuntut untuk seorang mukmin tidak menggunakan peralatan masak mereka. Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa kalau bejana itu dari besi atau dari tembaga, maka cukup dicuci. Tetapi jika itu dari bebatuan, dari marmer, keramik atau semisalnya, maka itu dipanaskan terlebih dahulu, kemudian dicuci. Ini jika alat-alat masak yang biasa mereka gunakan untuk memasak. Adapun yang tidak mereka gunakan untuk memasak, maka boleh tanpa dicuci. Boleh digunakan muslim tanpa dicuci. Di Daruqutni dari Umar, annahu tawadza'a min baiti nasrani fi huqqi nasraniyah. Di Daruqutni bahwa Umar wudhu di rumah seorang Nasrani yang airnya ia letakkan dari huqq, al-huq disebutkan wadah, tempat menampung air. Ima itu terbuat dari kayu atau dari gading. Ma'ruf di zaman itu mereka gunakan untuk menampung air. Nah, bahannya kadang kayu, kadang gading. Al-Muhim itu di rumah Nasrani, Umar kemudian wudhu menggunakan air tersebut. Karena tempat itu tidak digunakan untuk masak, sekedar untuk tempat menyimpan air oleh mereka. Makanya tidak dicuci oleh Umar. Di Muslim juga dari hadis Abu Tha'lab al-Khushani radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah, aku tanya Rasulullah, faqultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahlil kitab, kita terkadang di negerinya ahlul kitab, naqulu fi aniyatihim wa ardi sayt asidu bi qausi wa asidu bi kalbi al muallam wa asidu bi kalbi alladhi laisa bi muallam, apa boleh aku makan menggunakan bejana mereka ahli kitab. Juga kalau aku sedang berada di daerah berburu, tempat yang di situ ma'ruf untuk berburu, kalau aku berburu menggunakan panahku atau berburu menggunakan anjing buruanku yang sudah terlatih bagus, tapi juga menggunakan anjing yang tidak terlatih atau kurang terlatih, fa akhbirni mal ladzi yahillu lana min dalik, maka sampaikan kepada kami, ajarkan mana yang halal untuk kami dari semua itu. Qala Rasul sebutkan, amma ma dzakarta annakum bi ardi qaumin ahlil kitab ta'kuluna fi aniyatihim fa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsiluha thumma qulu fiha. Syahid di sini, kalau kalian di negeri ahlil kitab dan ingin butuh makan menggunakan bejana mereka, kalau memang kalian dapati bejana lain, ambil itu, jangan kamu pakai bejananya ahli kita. Tetapi jika kalian tidak mendapati yang lain, tidak akan menggunakan bejana tersebut. Nah, wa ta'amukum halal lahum. Kemudian Allah sebutkan makanan kalian pun halal buat mereka. Kalian halal buat mereka. Ini dalil yang digunakan oleh para fuqaha rahimahumullah yang menunjukkan bahwa hatal kufar mukhatabun bitafasil syariah, kufar pun tertuju kepadanya rincian-rincian atau cabang syariat, syariat kita. Artinya ketika Allah mengharamkan zina, khomer, riba, ini itu, itu bukan hanya mukmin, kufar pun masuk di situ. Sehingga dia yang kufar kafir dan dia berzina, maka tercatat dosa zina baginya di, selain dosa kekufurannya. Dia kafir dan dia riba, ya, dia tercatat baginya dosa riba. Dia kafir, dia minum khamr tercatat baginya, dia tidak sholat tercatat baginya dosa meninggalkan sholat, dia tidak zakat, tidak puasa, dan seterusnya. Salah satu dalil mereka ini, bahwa ini cabang atau rincian syariat. Wa ta'amukum halal lahum, ahli kitab, bahwa makanan kalian wahai mukminin halal bagi mereka, dihalalkan oleh Allah makanan muslimin untuk dimakan ahli kitab. Yani jika mereka beli atau menerima hadiah daging sesembelihan muslimin, halal bagi mereka, boleh mereka makan. Di Idul Adha misalnya muslimin pada menyembelih, lalu dia bagikan ke tetangganya kafir, ada Nasrani, ada Yahudi, halal baginya untuk dia makan. Atau kalau itu jual beli konteksnya, ini si Nasrani beli sate kambing atau daging kambing di pasar, maka hasil jual beli tersebut juga halal bagi si muslim. Dia menerima uang dari jual beli tersebut, halal. Ketika ahlul kitab membeli sesembelihan mukminin. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Begitu pula dihalalkan wanita-wanita muhsanat dari mukminat, juga wanita-wanita muhsanat dari ahlul kitab dihalalkan oleh Allah. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian telah memberikan mahar mahar mereka kepada mereka, muhsinin ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Demikian dengan nikah ihsan, bukan dengan zina, karena as-sifah diddun nikah, musafihin itu zina waliyadzu billah. Artinya dengan cara pernikahan yang syar'i resmi dinikahi, baik itu muhsanah dari mukminat ataupun muhsanah dari ahlil kitab min qablikum. Kata Ibnu Abbas, muhsanat minal ladina utul kitab muhsanat, wanita muhsanat dari ahlul kitab itu kalau dari ahlul ahad, ini orang kafir yang terikat perjanjian dengan muslimin. Maka kalau itu dari ahlul harb, tidak masuk di dalam ayat menurut Ibnu Abbas. Jadi kalau muslimin perang dengan kufar negeri mana begitu, kemudian dia mau menikahi wanita ahlil kitab yang ada di negeri itu yang sedang perang dengan muslim, maka itu tidak boleh. Karena yang dimaksud ahlul kitab di sini ahlul ahad yang ada di tengah kaum muslimin, mu'ahad. Namun selain Ibnu Abbas, banyak mufassirin menyebutkan boleh karena ayat tidak menyebutkan rincian. Allah hanya sebutkan wal muhsanat minal ladina utul kitab min qablikum, muhsanat dari ahlul kitab yang sebelum kalian. Muhsanat yang mana? Hal hiya min ahlil harb, hal hiya min ahlil ahad, min ahli dhimma, Allah enggak sebutkan, maka itu umum. Baik itu ahli zimmah, zimmiyah, ataupun harbiyah. Dari kufar ahli harb. Selama dia ahli kitab, wanitanya halal bagi muslim. Muhsanat yang dikehendaki, kata Ibnu Abbas, al-afifat al-aqilat, wanita yang menjaga iffahnya, kehormatannya, aqilat, berakal, ngerti ini jelek, dia hindari, ini baik. Nah, walaupun dia ahli kitab, tapi menjaga, gak mau menghinakan dirinya, merusak kehormatannya, kumpul ini tidur sama laki lain lah, dia jaga kehormatannya. Walaupun dia kafir, oh, Nasraniyah, Yahudiyah, tapi dia jaga. Ini yang diperbolehkan oleh Allah untuk dinikahi muslim. Afifah, aqilah, kata Ibn Abbas. Iffah ada padanya, dan juga al-aql. Ini orang yang berakal, ngerti. Atau kata Syabi, yang menjaga farjinya, dalam artian dia gak mau berzina. Ya, mirip Afifah. Dia jaga kehormatan dan nama baiknya. Nah, atau juga kata Syabi, termasuk muhsanat yang mandi janabat, artinya dia jaga kesuciannya dengan mandi janabat jika dia terkena janabat, jika dia junub. Ini makna pertama dalam ayat, bahwa muhsanat minal ladina utul kitab. Satu, jumhur mencakup umum, baik itu dari kufar ahlul harb ataupun ahlul dhimmah, ahlul ahad. Semuanya boleh selama dia ahlil kitab. Ala khilaf, Ibnu Abbas melarang kalau itu ahlul harb. Yang kedua, muhsanat yang dihalalkan untuk dinikahi, yang diketahui afifah, aqilah, iffah, dia jaga kehormatannya, ma'ruf, bukan wanita murahan, wanita terhormat, dan keluarganya pun menjaga dia, sehingga dia tetap suci dalam artian kesucian kewanitaannya terjaga, terhormat. Nah, dan aqilah, tidak berzina, kata Syabi. Dan juga tambahan, mandi janabat jika dia junub. Yang kedua, muhsanat ditafsirkan oleh Mujahid, murid Ibn Abbas, harair. Harair, wanita merdeka, artinya bukan budak. Maka dengan ini ayat am urida bihil khusus, atau am urida bihil khos, umum tapi yang dimaukan khusus, sempit. Tidak semua muhsanat min ahlil kitab, tetapi hanya muhsanat yang afifah, aqilah, hurrah, merdeka. Ini wanita bebas, bukan wanita budak. Maka tidak boleh dengan ini muslim menikahi wanita ahli kitab yang dia berstatus budak, hamba sahaya. Tidak boleh dia nikahi, walaupun muhsanah, walaupun afifah, jaga kehormatannya, walaupun aqilah, walaupun dia tidak mau berzina. Ya'ni al-muhim, selama dia budak tidak boleh untuk dinikahi oleh muslim. Ini pendapat jumhur ulama berdasarkan firman Allah, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Boleh kalian nikah atau budak-budak yang kalian miliki, yang kalian nikahi. Fatayat itu budak wanita yang kalian nikahi. Tetapi Allah sebutkan mu'minat, fatayatikumul mu'minat, yang beriman, yang boleh dinikahi. Makanya jika dia budak dan kafirah, Nasrania, Yahudia, maka tidak boleh dinikahi berdasarkan ayat ini. Waman yakfur billah, waman yakfur bil iman, dan barang siapa yang kufur terhadap iman, ini ancaman Allah yang Allah sebutkan bagi mereka yang kufur dari iman. Atau sebelum itu, ketika Allah sebutkan muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum, disebutkan pula mereka ini tawanan-tawanan perang yang di tangan kaum muslimin. Artinya dihalalkan disebut muhsanat walaupun dia itu bersuami. Muhsanah sudah menikah, bahkan kalaupun dia punya suami, tetapi ketika itu ditawan, jadi tawanan muslimin, maka itu halal bagi muslim. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, as-siba yaqta'ul ismah, penawanan itu memutus ismah. Ismah itu maksum, maksum yang dimaksud perempuan yang bersuami, tahtal ismah, dia ini istri orang. Tetapi karena dia ditawan, dia kafir, oh, Nasrania kah Yahudi, ya, ditawan oleh muslimin, maka penawanan ini, dia jadi tawanan, itu merusak atau memutus ismah suaminya, sehingga tidak dikatakan haram, gak boleh disentuh ini perempuan punya suami. La, Islam menghalalkan. Demikian Imam Syafi'i katakan, karena dia sabaya, termasuk dari tawanan muslimin, walaupun dia muhsanat. Kemudian di dalam ayat Allah sebutkan atau sebelum itu terkait tawanan kata Hasan al-Basri kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yastabri'una al-masbiya bihaidhah. Para sahabat Nabi mengistibra' wanita tawanan dalam perang dengan satu kali haid. Istibra' itu kalau bahasa asalnya dari bara'ah, melepaskan atau mensucikan, artinya diketahui dia ini suci tidak sedang hamil. Dengan dia haid pertanda dia tidak sedang hamil. Tapi karena ini tawanan tidak sama dengan layaknya orang merdeka, makanya para sahabat mencukupkan dengan sekali haid. Ditawan sekali dia haid, alas berarti dia tidak hamil, maka halal bagi mereka. Cukup dengan sekali haid. Dari hadis Abu Sa'id terkait tawanan perang autos, la tuta'u hamil hatta tadha' wa la ha'il hatta tahidh. Kalau dia wanita hamil tidak boleh digauli sampai tawanan ini sampai dia melahirkan anaknya. Tapi kalau dia haid tidak hamil maka cukup ditunggu sekali haid. Setelah dia suci, alas boleh. Di dalam perkara ini demikian Allah menghalalkan bagi mukminin al-muhsanat jika ingin menikahi mereka dari ahlul kitab. Kita sebutkan tadi terkait tentang permasalahan tawanan, terkait arti dari ihsan, muhsana, dhawatul azwaj, yang bersuami. Artinya selain dia menjaga kehormatannya tadi, kalau itu pada tawanan dalam peperangan Allah halalkan walaupun dia memiliki suami karena penawanan dia memutus ismah. Wa man yakfur bil iman, dan yang mengkufuri iman faqad habita amaluh, maka gugur amalannya. Disebutkan demikian oleh Allah karena ketika ayat sebelumnya Allah menyebutkan wanita-wanita ahlil kitab yang berakal tadi, yang terhormat, tidak berzina, dihalalkan untuk dinikahi. Mereka berkata, Kalau agama kita tidak diridhoi Allah, enggak mungkin Allah menghalalkan kepada muslim untuk menikahi kita. Berarti agama kita ini diridhoi oleh Allah. Makanya dihalalkan menikahi kita, wanita-wanita Nasrani. Begitu pula si Yahudi mengatakan berarti agama Yahud diridhoi oleh Allah, makanya dihalalkan muslim menikahi kita. Makanya Allah pertegas, wa man yakfur bil iman faqad habita amalu. Itu hukum bagi muslim, na'am halal menikahi kalian, tetapi kalian ketika mengkufuri iman, mengkufuri Allah, mengkufuri Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Islam, gugur amalan kalian, kalian tetap kufar. Gugur amalan kalian. Agar tidak difahami bahwa agama mereka ini ditolilir, agama mereka ini dihormati, diridhoi oleh Allah, hasya wa kalla. Sekali-kali tidak. Allah murka terhadap agama mereka. Tetapi ayat sedang membicarakan hukum bagi seorang muslim. Bagaimana ketika dia hendak menikahi wanita ahlul kitab. Atau ketika Allah sebutkan ini, setelah Allah sebutkan perintah-perintah wajibnya yang fardu, nah, maka Allah sebutkan ini sebagai ancaman bagi siapapun yang menyalahi dan menyelisih syariat, yang menyalahi kewajiban-kewajiban yang Allah perintah, yang melanggar larangan-larangan Allah, diancam oleh Allah. Yang kufur terhadap iman, maka gugur amal perbuatannya. Kemudian Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al ayah. Ayat menyebutkan tentang wudu dan juga tayamum. Karena di ayat Allah sebutkan, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaait aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kamu sakit atau safar, atau kalian dari buang air besar, atau kalian jima dan tidak mendapati air, maka tayamumlah, dan seterusnya. Maka disebutkan oleh Ibnu Athiyah bahwa ayat ini turun terkait kisah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ketika kehilangan kalungnya di peperangan Muraisi, Ghazwatul Muraisi. Idza kumtum ila shalah. Allah sebutkan di awal ayat, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah. Jika kalian mau salat, maka wudhulah, cuci wajah kalian, tangan dan seterusnya. Kumtum ini fi'il madhi, tetapi Allah sebutkan didahului dengan idza. idza kumtum. Idza ini mereka sebutkan dzarf limastuqbila minaz zaman. Dzarf untuk waktu yang akan datang, artinya sesuatu yang belum terjadi, belum dilakukan. Idza kuntum kada kada if'alu kada. Jika kalian begini nanti ya beginilah, lakukan ini. Maka ini lima stuk bila minas zaman, artinya sesuatu yang belum terjadi, belum dia lakukan. Agar tidak difahami, misalnya perintah ini fi'il madi kumtum, berarti disuruh wudu setelah selesai sholat. Kumtum fi'il madi, past tense fi'il madi, bukan. Karena Allah katakan idza, jika mau sholat. Jika mau sholat, wudhu'lah. Dari ayat ini, sebagian ulama memahami lafadz ini umum. Lafadz ini, ayat ini umum. Idza kumtum ila sholat. Ketika kalian hendak sholat, maka wudhu'lah. Cuci wajah, tangan, kepala, kaki. Lihat ayat mengatakan jika kalian hendak sholat, maka mereka katakan ini umum perintah. Maksudnya umum, kamu dalam keadaan suci punya toharah, ataupun kalian itu dalam keadaan muhdits punya hadas, sama. Setiap mau sholat, wudhu'lah. Idza kumtum ila sholat, tiap kali kalian hendak sholat, wudhu. Kamu punya wudhu, kamu dalam keadaan hadas, tetap Allah perintah untuk wudhu. Dan disebutkan ini amalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tiap kali beliau hendak sholat, beliau wudhu, hatta dalam keadaan suci. Dan beliau baca ayat ini pendalilannya. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Diriwayatkan juga selain Ali, ini dari Ikrimah. Bahkan kata Imam Muhammad bin Sirin, kanal khulafa, dan beliau kibar tabi'in. Yatawadzaun likulli shalah, para khulafa rasyidin, mereka itu wudu tiap kali sholat, sholat fardu terutama. Tiap kali mau sholat mereka wudu, mereka ulangi wudunya karena ayat ini. Idza kumtum ila shalah. Sebagian yang lain dari ulama menyebutkan ayat ini umum betul. Idza kumtum ila shalah faghsilu. Tiap kali kamu mau sholat, wudhu'lah. Tetapi khitabnya ditujukan ayat ini khusus hanya kepada Rasulullah SAW yang harus wudhu, harus wudhu setiap kali mau sholat. Ini hanya Rasulullah sendiri SAW. Kata Abdullah ibn Hamdalah, innan nabiyya umira bil wudu inda kulli salah. Awalnya demikian, Rasul diperintah wudu setiap sholat. Fasyaqa dhalika alaih. Maka itu berat bagi beliau. Fa'umira bisiwak warufi'a'anhul wudu illa min hadith. Maka diangkat perintah wajib ini dari beliau. Beliau hanya diperintah bersiwak tiap kali sholat. Wudu sudah tidak diwajibkan setiap sholat kecuali kalau hadas. Nah, pendapat ketiga, madhab ketiga terkait ayat, ada juga ulama yang sebutkan yang dimaukan ayat wudu pada setiap kali sholat untuk mencari fadilah, pahala, bukan wajib. Mandub, sunnah. Artinya idza kumtum ila shalah, wahai orang yang beriman, kalau kamu mau sholat dan kamu ingin pahala, maka sunnah bagi kamu untuk wudu, tetapi tidak diwajibkan. Demikian perintah ini, faghsilu, perintah asalnya wajib, cuci wajah kalian, ini diartikan oleh mereka sebagai perintah sunnah, tidak sampai perintah wajib. Diriwayatkan pula ini dari beberapa sahabat seperti Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau wudu tiap kali sholat untuk mendapat fadilahnya, pahalanya. Dan beliau fahami perintah dalam ayat itu mandu, perintah sunnah, tidak wajib. Nah, dan Rasul pun mereka sebutkan melakukan yang demikian, wudu untuk mencari fadilahnya, sampai ketika Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah Rasulullah SAW sholat 5 waktu dengan 1 wudu. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dengan sekali wudu tok, tidak diulang. Menunjukkan bahwa perintah ini memang sudah tidak wajib. Nah, sunnah atau fadilah jika ingin dilakukan. Salatul Isya. Ya. Lanjutannya insyaallah akan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.